penuh air mata. Habis ku baca malam ini, tiada salah dia memutus cinta. Dia bilang aku tak setia. Tiada salah dia membenci kini. Dia bilang aku tak menyayang, tak lagi cinta. Semua yang ada dalam diri ini, bukankah sudah kau miliki? Andai kau ingin jantung merah ini, dada untuk cintamu. Jangan, jangan, jangan lagi kau sakiti hati ini. Ya, sayangi lagi. Jangan, jangan, jangan lagi kau sakiti hati ini. Jadi kelabu, selamat jalan, pergilah kau sayang, ku lepas dengan air mata. Thank you. resah dan gelisah. Menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta padaku, mau aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pada jawabku, paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. menjadi teman setia. Berilah kesempatan, ku rajut lagi.